Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini adalah hamba-hamba yang dipilih oleh Allah. Tidak semua hambanya Allah berikan hidayah untuk menuntut ilmu agama, untuk menghilangkan kebodohan di dalam dirinya. Dengan demikian, maka feedback yang harus kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kedua kita, uswah hasanah kita, baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 67 dengan firman-Nya, Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa muttaqin. Para pecinta, orang-orang yang saling mencintai di dunia, orang-orang yang saling bersahabat di dunia, orang-orang yang saling bersaudara di dunia, ba'dhum li ba'din yawma idzin adu, pada hari kiamat nanti mereka akan menjadi musuh terhadap yang lainnya. Setiap orang yang memiliki kekasih di dunia, yang memiliki saudara di dunia, yang memiliki sahabat di dunia, teman ngumpulnya di dunia, teman nongkrongnya setiap ia pulang dari kerjanya, teman kongko-kongkonya setelah ia menyelesaikan aktivitas-aktivitasnya, yauma idzin ba'dhum li ba'din adu, maka pada hari kiamat nanti mereka akan saling bermusuhan, kata Allah. Mereka akan saling membenci. Ingat, siapa saja teman-teman kita yang selama ini mengisi hari-hari kita, yang selama ini membuat kita tersenyum, membuat kita tertawa, ingat wajah mereka, hadirin sekalian. Karena Allah mengatakan semuanya akan menjadi musuh kita pada hari kiamat. Hadirin, namun yang bisa membuat kita bernafas lega, dalam ayat ini Allah memberikan pengecualian, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya mereka yang tidak akan menjadi musuh kita pada hari kiamat. Artinya apa? Artinya apabila kita memiliki teman, kita memiliki sahabat, kita memiliki saudara, dan salah satu di antara kita tidak bertakwa, maka musuh pada hari kiamat hanya orang bertakwa. Dengan orang yang bertakwa yang akan menjadi teman pada hari kiamat, yang berhasil menjaga kelanggengan hubungannya sampai hari kiamat, selebihnya musuh, hadirin sekalian, yang akan saling mencaci, yang saling menghujat, yang saling mencela satu dengan yang lain, yang saling menikam saudaranya pada hari kiamat. Karena ini firman Allah, al-akhilla, orang-orang yang saling mencintai, yang saling menyayangi, yang saling cocok pada saat di dunia, yang saling bersahabat, yang saling berteman, yang membuat komunitas A, B, C, dan D, akan menjadi musuh pada hari kiamat, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ayat ini yang melahirkan tema kita pada malam hari ini, meradu ukhuwah dalam samudra ilmu. Karena setiap hubungan akan hancur, setiap hubungan akan karam, semua kesetiaan tidak ada artinya pada hari kiamat. Coba kita pikirkan, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk apa kita habiskan waktu selama ini? Untuk apa kita habiskan energi selama ini? Untuk apa kita habiskan uang dalam bergaul, dalam berteman, dalam bersahabat, dalam memadu kasih, kalau akhirnya pecah juga? Siapa yang memiliki cita-cita, Ustaz saya jadi sahabat dia cuma 3 tahun, tahun keempat saya mau ribut sama dia. Dia mengatakan demikian, gak ada. Buang-buang waktu. Kalau kita tahu dia akan mengkhianati kita 5 tahun yang akan datang, mau berteman dari hari ini? Gak mau. Habis waktu kita hanya berteman dengan para pengkhianat. Habis waktu kita hanya berteman dengan para pendusta. Habis waktu kita hanya berteman dengan orang yang akan menikam kita dari belakang. Makanya kan di dunia pergaulan, makan yang paling gak enak tuh makan apa? Makan teman, itu paling gak enak. Petai masih ada enak-enaknya. Siapa yang gak suka petai di sini? Siapa banyak yang suka? Tapi kalau udah makan teman, itu yang paling pahit dalam dunia pergaulan. Itu yang paling menyakitkan, itu yang paling tragis, itu yang paling membuat orang menderita. Kita dicaci maki musuh kita biasa saja, tapi kalau sahabat kita caci maki kita, itu bisa jatuh hadirin sekalian. Kita difitnah musuh kita mungkin santai-santai saja, tapi sahabat kita yang ikut memfitnah kita hancur. Makanya Abu Bakar radhiyallahu taala an, ketika Abdullah bin Ubay bin Salul memfitnah anaknya Aisyah sebagai pezina, tenang-tenang saja, tapi begitu Mistah ikut campur, Mistah ikut berbicara, itu beliau sangat sakit hati dengan Mistah. Kok bisa sahabat sendiri, teman seperjuangan, memvonis istri Nabi, anak saya Aisyah berzina dengan Safwan bin Mu'attal? Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, tidak ada gunanya bersahabat, tidak ada gunanya berteman, tidak ada gunanya menjalin kasih dengan orang-orang yang tidak memiliki dasar takwa. Kan akan pecah, ini hanya bom waktu saja. Kalau tidak pecah di dunia, pecah di akhirat. Fungsi kita membangun selama ini, nongkrong bareng selama ini, kongko-kongko selama ini, kopdar selama ini, clubbing selama ini, kalau akhirnya dia akan menjadi musuh kita. Mendingan gak kenal dari awal sekalian. Al-akhilau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Oleh karena itu, ukhuwah, persahabatan dan persaudaraan yang akan langgeng, yang akan bertahan, yang akan abadi sampai hari kiamat, adalah ukhuwah yang dibangun di atas ketakwaan. Dan ketakwaan tidak mungkin bisa diraih kecuali atas dasar ilmu, karena disitulah cara kita mempelajari apa arti persahabatan. Dengan ilmu yang benar, kita akan mengetahui bagaimana cara memiliki sahabat dan saudara, bagaimana memenuhi hak-hak mereka, bagaimana mempertahankan persahabatan dan persaudaraan, dan bagaimana melanggengkan sampai hari kiamat kelak. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua hal ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah ilmu, karena ini adalah asal muasal sebuah persahabatan, asal muasal sebuah persaudaraan. Tidak ada sahabat yang lebih indah daripada para ahli ilmu. Tidak ada saudara yang lebih baik daripada para ahli ilmu. Bahkan sebagian ulama terdahulu mengatakan, apabila Anda harus bermusuhan dengan seseorang, maka bermusuhanlah dengan ahli ilmu. Kenapa demikian? Karena ketika Anda bermusuhan dengan ahli ilmu itu enak. Dia gak akan fitnah Anda, dia gak akan caci maki Anda. Ketika dia marah, dia teringat sabda Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata diam, hendaklah dia berkata baik atau dia diam. Maka dia tidak akan melontarkan kata-kata kotor kepada kita. Ketika dia ingin mengumpat kita, dia teringat surat Al-Isra ayat 53. Allah berfirman, wa qul li ibadi yaqulu allati ya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum. Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku, apabila mereka berbicara dengan cara yang terbaik, maka musuh seperti itu akan enak hadirin sekalian. Musuh seperti itu tidak akan menghalalkan segala cara, karena dia terikat dengan qala Allah dan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, terikat dengan syariat Allah, terikat dengan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Sampai seperti itu. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa dalam semua peperangan yang tercatat di dalam sejarah, semua permusuhan yang tercatat dalam sejarah, musuh yang paling enak adalah musuh Rasulullah SAW. Bagaimana tidak enak ketika Nabi punya kesempatan membalasnya? Saat Nabi membuka kota Mekah, membalas orang-orang yang memfitnah beliau selama 13 tahun, memfitnah kita selama 13 tahun. Satu kota memfitnah kita, kita bisa hidup di Jakarta? Antum masuk ke sebuah klaster, satu klaster setiap hari memfitnah antum selama 1 tahun, bisa bertahan? Gak bisa. 2 bulan pindah hadir sebenarnya. Ini 13 tahun difitnah, 13 tahun dicaci maki, diboikot hampir 3 tahun sehingga tidak ada makan kecuali dedaunan. Tiba saatnya mereka bertukuk lutut di hadapan Rasulullah SAW ketika pembukaan kota Mekah. Lalu Nabi bertanya kepada mereka, kira-kira menurut kalian apa yang akan aku lakukan terhadap kalian? Kata mereka, khairan ya akhil karim, wa bana akhil karim, yang terbaik insyaAllah, wahai saudara kami yang mulia dan anak dari saudara kami yang mulia. Maka Nabi mengatakan, idhabu antumut tolaqa, pergilah kalian bebas pada hari ini dan tidak ada yang menyentuh kalian. Saya jamin tidak ada yang menyentuh kalian. Ada musuh yang lebih baik dari ini? Ketika musuhnya mencederai beliau, membuat beliau berdarah, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma gfirli qawmi fa innahum la ya'lamun, ya Allah maafkan perbuatan-perbuatan kaumku karena bisa jadi mereka tidak tahu. Atau bisa doa seperti itu ketika digebukin orang, ya Allah maafkanlah para penggebukku karena mungkin mereka salah paham, mereka miskomunikasi. Ada bisa melakukan seperti itu? Subhanallah. Itu Rasulullah SAW. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang paling berilmu dan ilmu tersebut mengantarkan beliau menjadi orang yang paling bertakwa. Makanya orang yang sering baca surat Yasin, apa firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin? Ayat ke-25, ke-26. Ketika datang seorang pemuda dari perbatasan kota mendakwahi kaumnya, sampai pada ayat ke-25 ia mengatakan, inni amantu bi rabbikum fasma'un, wahai kaumku, sesungguhnya aku beriman kepada Rabb kalian, maka saksikanlah keimananku ini. Dia membuka identitasnya bahwa dia beriman kepada Allah, dia tunduk kepada Allah, dia patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi? Para ulama tafsir seperti Imam Suyuti mengatakan, maka kaumnya membunuh dia. Kaumnya membunuh dia. Lalu apa ayat yang ke-26? Qila dukhulil jannah. Ketika dia dibunuh, maka malaikat Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada dia, udkhulil jannah, masuklah ke dalam surga. Apa yang dia katakan? Ya laita qaumi ya'lamun. Ya Allah, aku berharap. Laita itu adalah cita-cita yang mustahil terwujud atau kemungkinan besar tidak terwujud. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, ada la'alla dan ada laita. Kalau la'alla adalah sebuah harapan yang kemungkinan besar bisa kita wujudkan, tapi kalau laita susah. Laita hampir mustahil atau mustahil sekalian. Jadi ketika dia terbunuh oleh kaumnya saat ia memproklamirkan iman dia, lalu malaikat Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira, masuklah ke dalam surga, maka dia berkata, ya laita qaumi ya'lamun. Ya Allah, aku berharap kaumku melihat kondisiku sekarang di dalam alam barzakh. Bagaimana Allah mengampuni dosa-dosaku dan Allah memuliakan diriku. Wa ja'alani minal mukramin, ayat ke-27. Jadi semoga mereka melihat bagaimana enaknya aku di dalam alam barzakh, bagaimana Allah memuliakan, bagaimana Allah meninggikan, bagaimana Allah memberikan fasilitas. Karena kalau mereka melihatku, semoga mereka dapat hidayah dan mau memeluk agama Islam, mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Akbar. Ini dibunuh. Lalu di alam barzah masih berharap pembunuhnya masuk ke dalam agama Islam. Di alam barzah dia berharap bahwa pembunuhnya beriman kepada Allah. Ya laita qaumi ya'lamun. Aku berharap, aku berangan-angan kaumku itu mengetahui kondisi diriku yang begitu nikmat di dalam kubur. Agar apa? Agar mereka beriman. Dia ilmu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana profil-profil seperti ini di dunia nyata sekarang? Di kehidupan kita sehari-hari, di pergaulan kita, ini musuh yang membunuh dia. Makanya Allah jadikan contoh untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam di surat Yasin. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harga mutlak kalau kita ingin merajut ukhuwah, semua harus berdasarkan ilmu. Ini harga mati. Karena tidak ada satupun goresan pena sejarah yang memperlihatkan kesetiaan, memperlihatkan kasih sayang melebihi kesetiaan yang dicontohkan oleh para ahli-ahli ilmu dari generasi ke generasi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ilmu selalu dikaitkan dengan rahmat. Ilmu selalu dikaitkan dengan kasih sayang. Ilmu selalu dikaitkan dengan hal-hal yang lembut. Makanya kaidah di tengah-tengah para ulama, ini adalah ucapan yang diriwayatkan, dituturkan oleh Imam Waqi bin al-Jarrah, al-ilmu rahimun baina ahli. Para penuntut ilmu, orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran dan Sunnah, itu saling menyayangi satu dengan yang lain. Al-ilmu rahimun baina ahli, saling menyayangi, bukan hasad, bukan benci, bukan saling jegal, bukan saling berkompetisi dengan cara yang tidak sehat, tapi mereka saling menyayangi satu dengan yang lain. Oleh karena itu, ingat syiar yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Abdul Halim. Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim pernah mengatakan, Ahlu sunnah a'lamun nasi bil haq wa arhamuhum bil khalq. Ahlu sunnah, orang-orang yang sangat komit dengan sunnah Nabi SAW. Bagaimana profil mereka? A'lamun nasi bil haq. Mereka adalah orang yang paling tahu kebenaran dan paling sayang kepada makhluk. Dan sebuah hubungan tidak mungkin langgeng tanpa kasih sayang. Kalau demikian, maka perhatian kita terarah kepada ahlus sunnah, orang-orang yang komitmen dengan sunnah Nabi SAW. Dan bagaimana kita bisa komitmen dengan sunnah kalau kita tidak tahu ilmunya? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika kita ingin merajut ukhuwah, merajut sebuah persahabatan, merajut sebuah persaudaraan, merajut sebuah hubungan yang langgeng di dunia dan di akhirat, maka langkah pertama adalah tuntutlah ilmu agama. Pelajarilah Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah rumus, inilah SOP bagaimana menjadi seorang teman, bagaimana menjadi seorang sahabat, bagaimana menjadi seorang saudara, bagaimana memenuhi hak sahabat kita dan saudara kita, bagaimana menyikapi saudara kita ketika dia benar atau ketika dia salah. Ini adalah harga mutlak. Salah satu mengapa banyak perpecahan di tengah-tengah umat Islam dan kesalahan sikap dalam menyikapi perbedaan, karena tidak tahu ilmunya. Lihat Al-Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, ratusan masalah mereka berbeda, tapi gak pernah perang, gak pernah caci maki, saling mendukung satu dengan yang lain. Imam Syafi'i mengatakan kepada Imam Ahmad yang notabene muridnya, wahai Ahmad, engkau adalah orang yang lebih tahu hadis daripadaku. Padahal perbedaan di antara mereka sangat banyak. Ilmu hadirin yang membuat mereka seperti itu, ilmu. Bagaimana perbedaan mazhab Abu Hanifah dengan Syafi'i, itu banyaknya minta ampun. Tapi ketika Imam Syafi'i ditangkap oleh khalifah dan akan dihukum mati, siapa yang memberikan syafaat? Siapa yang membela beliau? Murid kedua Abu Hanifah. Siapa namanya? Muhammad bin Hasan Syaibani. Itu yang membela. Dia katakan kepada khalifah, "Wahai khalifah, Muhammad bin Idris ini bukan seorang pemberontak. Dia bukan bughat, bukan pemberontak. Dia ini ulama besar. Ini muridnya Imam Malik." Padahal antara Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dengan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu memiliki perbedaan-perbedaan yang sangat banyak. Sangat banyak. Karena kita tahu bagaimana Imam Syafi'i rahimahullahu taala itu dikenal dengan istilah Nasirus Sunnah, pembela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Abu Hanifah, beliau tinggal di Irak dan kuantitas hadis itu tidak sebanyak tidak sebanyak di Mekah dan Madinah. Dan Imam Syafi'i belajar di Mekah dan di Madinah. Maka beliau lebih bermain dengan kias, bermain dengan analogi. Otomatis yang satu langsung ketemu hadisnya, yang satu bermain analogi. Perbedaannya banyak. Tapi itu tidak membuat mereka saling menghancurkan satu dengan yang lain. Mereka saling mencintai, saling membela, saling mendukung, saling mensupport, saling mengamalkan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya umat Islam bersaudara. Adapun kita sekarang beda satu masalah aja pecah satu masjid. Beda dalam masalah kunut subuh saja enggak mau salat di masjid. Berantem sama orang masjid, subhanallah. Ini gara-gara enggak ada ilmu. Makanya kalau kita ingin merajut ukhuwah, tidak usah bicara banyak-banyak, belajar dulu. Ngaji. Karena inilah resep para ulama besar dalam menjaga persatuan umat. Inilah resep para sahabat. Bayangkan sampai dalam peperangan di antara mereka itu tidak ada unsur hasad sama sekali. Tidak ada unsur kebencian sama sekali. Murni prinsip. Kedua-duanya sama-sama bersikukuh bahwa yang saya yakini ini adalah kebenaran dan sebaliknya demikian. Tapi tidak ada satupun yang berpikir bahwa saudaranya itu jahat dengan dia, kesal dengan dia. Jadi bayangkan, seseorang berperang dengan orang lain, itu murni pola pikirnya, itu saudara saya. Dan dia berperang dengan saya karena dia berpikir dia yang benar, bukan karena benci dengan saya, bukan karena kesal dengan saya, bukan karena marah dengan saya. Makanya ketika selesai peperangan, apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, qatlana wa qatlahum fil jannah, korban dari pihak kita dan korban dari pihak mereka, insyaallah semuanya masuk surga. Ada orang perang begitu. Waktu perang di Berlin waktu itu begitu. Atau kita antar STM dulu tahun 90 demikian. Karena mereka sampai perang saja itu di atas ilmu. Jadi perang benar-benar prinsip. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang baca buku para ulama tapi tidak ngerti istilah para ulama. Makanya langsung menjatuhkan orang, langsung menyerang orang, langsung memberikan ucapan tajam kepada yang berbeda. Padahal contoh misalnya dalam mazhab Hanafiyah, kalau kita baca buku-buku mazhab Hanafiyah, itu sering kita dapatkan ketika mereka sedang membantah pendapat-pendapat yang berbeda, mereka sering mengatakan qalal khasmu, berkata musuh kita. Bayangkan, beda pendapat dibilang musuh. Tapi itu ucapan di literatur mereka. Ketika mereka ketemu, mereka kompak aja. Makanya buktinya apa? Muhammad bin Hasan Syaibani membela Imam Syafi'i. Ucapan berkata musuh kita itu hanya ungkapan kecemburuan terhadap kebenaran. Jadi saking semangatnya membela pendapat yang ia yakini ini adalah hukum Allah, maka mereka mengucapkan ungkapan-ungkapan seperti itu. Bukan karena benci dengan saudaranya, bukan karena hasad dengan saudaranya, bukan karena ingin menjatuhkan saudaranya. Dan ini terbukti dengan aplikasi nyata mereka di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu biasa aja. Nah, yang jadi masalah kita gak paham mereka, baca buku-buku mereka, akhirnya terpengaruh, serang sana, sikat sini, hajar sana. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, Kaidah para ulama al-ilmu rahimun baina ahli, ilmu itu membuat para penuntutnya saling mencintai. Oleh karena itu, kalau kita ingin mengikuti jejak langkah mereka, kita harus kembali mempelajari ilmu agama. Ini adalah hal yang asasi. Ini adalah hal yang fundamental. Kalau ingin semua aktivis kompak satu dengan yang lain, semua harus belajar dan kembali duduk di majelis ilmu. Pelajari kitab-kitab para ulama. Baca dengan benar. Ikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin seluruh umat Islam saling menghargai satu dengan yang lain, sekali lagi, tidak ada yang bisa merekatkan umat Islam kecuali tali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah dengan tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Lihat, larangan berpecah belah itu adalah perintah kedua setelah perintah pertama. Apa perintah pertamanya? Berpeganglah dengan tali Allah. Dan tali Allah hanya bisa diketahui dengan belajar, dengan duduk di majelis ilmu, duduk di majelis para ulama. Dan kalau tidak ada ulama, duduk di majelis ustadz-ustadz kita yang mengkaji buku-buku para ulama, yang mempelajari qala Allah, qala Rasulullah SAW, dan penjelasan para ulama kita. Oleh karena itu, ukhuwah hanya bisa dirajut dengan jalan ilmu. Kembalilah kepada ilmu agama dan belajarilah ilmu yang benar. Ini penting, hadirin sekalian. Majelis taklim banyak. Oleh karena itu yang harus kita pastikan bukan nama, bukan istilah, bukan jargon, bukan tema, tetapi konten. Allah Subhanahu wa taala dan nabinya menjelaskan bahwa ilmu itu harus bermanfaat. Dan betapa banyak ilmu yang tidak bermanfaat. Ini yang ditakutkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi berdoa dalam hadis Muslim dan yang lain-lain, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat dan aku berlindung kepada dirimu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini menunjukkan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ada ilmu yang justru menjadi bumerang. Ada ilmu yang justru menghancurkan kita. Oleh karena itu, pelajarilah ilmu yang benar. Apa ilmu yang benar? Di antara kriterianya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, referensinya jelas. Referensinya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Referensinya adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahihah. Yang sahihah. Karena Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta dengan sengaja atas namaku, maka silakan reservasi tempat di neraka. Ya Allah, suruh booking tempat di neraka. Ini adalah bahasa sindiran yang keras. Booking tempat tinggal di neraka. Anda akan masuk neraka. Nah, biar dipastikan dapat tempat, khawatir enggak kebagian, booking dari sekarang. Hadisnya harus benar, harus sahih dan dipahami oleh pemahaman yang benar, pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Karena ini adalah konsep Allah dan Rasulnya. Nabi bersabda dalam hadis Imam Malik dalam kitab Muwatta, apa sabda Nabi SAW? Taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati. Dalam hadis Imam Malik dan ulama-ulama yang lain, beliau menyatakan, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut. Apa dua perkara itu? Kitabullah dan sunnahku. Ini adalah ilmu yang benar yang akan membuat kita merajut ukhuwah yang langgeng sampai hari kiamat kelak. Yang harus kita pelajari Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Allah berfirman dalam surat An-Nisa 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Taatilah Allah melalui firman-firman-Nya dan taatilah Rasul melalui hadis-hadisnya. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayllahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menomorsatukan apapun juga di atas Allah dan Rasul-Nya. pelajarilah ilmu yang langsung mengarah kepada firman Allah dan hadis-hadis Nabi kita SAW. Dan yang berikutnya, pemahamannya benar. Ini penting. Pemahamannya benar. Pemahaman yang direkomendasikan Allah dalam Al-Quran dan Nabi dalam hadis Nabi SAW. Dan pemahaman itu adalah firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 100, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an, dan orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Jadi Allah katakan yang mengikuti mereka. Mereka mengikuti siapa? Para sahabat. Gunakan pemahaman para sahabat. Kenapa? Karena mereka murid langsung dari Rasulullah SAW. Ilmu mereka ilmu Rasulullah SAW. Ingat hadis Nabi ketika Haji Wada, Nabi bertanya di hadapan para sahabatnya, wahai para sahabatku, apakah aku telah sampaikan semuanya kepada kalian? Lalu mereka mengatakan, bala ya Rasulullah. Lalu Nabi mengangkat telunjuknya ke atas dan mengatakan, Allahumma syhad, ya Allah saksikan, para sahabatku sudah mengakui bahwa aku telah sampaikan semuanya kepada mereka. Maka ilmu mereka adalah ilmu sang guru. Maka ikutilah mereka. Dan ini adalah yang dikatakan Nabi kita dalam hadis Tirmidzi. Nabi mengatakan sataftariqu ummati ala 73 firqa kulluha finnari illa wahida wa hiya aljama'a ma ana alaihi alyawma wa ashabi. Umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Jazakallahu khairan. Umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya diancam neraka kecuali satu golongan. Siapa mereka? Orang-orang yang mengikutiku dan para sahabatku. Orang-orang yang mengikuti dan para sahabatku. Inilah ilmu yang benar. Dan yang pertama kali menyimpulkan hal ini bukan saya, bukan seorang ustaz, Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullah. Siapa yang tidak mengakui Abul Hasan Al-Ash'ari? Rujukan mayoritas pesantren di Indonesia. Makanya kita kedengar dengan madzhab Ash'ariyah. Diafiliasikan ke siapa? Abul Hasan Al-Ash'ari. Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, ulama yang sangat harum di Indonesia. Saya belum pernah mendengar ada satupun orang Indonesia mengkritik nama yang satu ini. Berbeda dengan beberapa para ulama, pernah miskomunikasi, difitnah, tapi ulama yang satu ini tidak ada yang mengkritik. Abul Hasan Al-Ash'ari dalam kitabnya Al-Ibana, beliau mengatakan, qauluna alladzi naqulu bihi wa diyanatuna allati nadinu biha, ini adalah prinsip yang kami katakan dan agama yang kami yakini. Bayangkan Abul Hasan mengatakan agama yang kami yakini, at-tamassuku bi kitabillahi azza wajal, berpegang teguh dengan kitabullah azza wajal, berpegang teguh dengan Al-Qur'an, wa bi sunnati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Maksud sunnah di sini bukan menurut kacamata fikih. Jika dikerjakan dengan ikhlas dapat pahala, dan kalau ditinggalkan tidak masalah atau tidak berdosa. Ini sunnah menurut kacamata akidah. Artinya jalan, jalannya Rasul. Artinya metode, metodenya Rasul. Artinya agama, agamanya Rasul. Tuntunannya Rasul. Lalu apa kata beliau? Wa ma ruwiya 'ani sadati sahabati wat tabi'in wa a'immatil hadis wa nahnu bidzalika mu'tasimun. Dan kita berpegang teguh dengan riwayat-riwayat dari para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama hadis, dan itulah yang kita pegang teguh. Itu Abul Hasan Asy'ari. Bukan ulama-ulama kontemporer. Ini sikapnya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Dan ini juga sikapnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Siapa yang tidak kenal Syekh Abdul Qadir Jailani? Ulama yang sangat harum di Indonesia, yang dibanggakan di Indonesia. Beliau pernah memberikan wasiat kepada kita dalam kitabnya Fathur Rabbani, alaikum bimadhabi salafi salih, wajib atas kalian mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, salafus salih. Apa arti salafus salih? Generasi pertama itu para sahabat. Ikuti mereka, itu ilmu. Ini yang harus kita dudukkan kalau kita ingin berukhuwah, kalau kita ingin bersatu, kalau kita ingin saling toleransi, kalau kita ingin saling berakhlak di antara kita. Ilmunya, sumbernya harus benar dulu. Kenapa demikian? Karena kalau ilmu salah berantakan. Ilmu salah berantakan. Kalau ilmu kita benar, insya Allah ukhuwah akan terjalin. Hadirin, bagaimana mungkin ukhuwah tidak terjalin sedangkan ilmu kita kitabullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ukhuwah tidak terjalin sedangkan kita mengkaji surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya umat Islam bersaudara. Ketika kita duduk di pengajian atau kita menuntut ilmu lalu mengenal tafsir ayat ini, maka kita akan mengetahui pentingnya persaudaraan di dalam Islam. Bagaimana ukhuwah tidak terjalin sedangkan kita mengkaji surat Ali Imran ayat 159 misalnya. Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lan fadhu min hawlik fa'fu anhum waghfir lahum washawirhum fil amr. Dengan rahmat Allah engkau lembut dengan mereka. Kalau engkau kasar dan hatimu kaku, maka mereka akan menjauh darimu. Maafkan mereka. Doa kepada Allah agar memaafkan mereka dan tetap libatkan mereka. Jadi bagaimana ukhuwah tidak terjalin sedangkan kita mengaji bahwa kita harus lemah lembut. Kita harus memaafkan saudara kita. Kita harus berdoa kepada Allah agar Allah berkenan memaafkan kesalahan-kesalahan teman-teman kita, saudara-saudara kita, sesama orang-orang yang terlibat dalam dakwah. Lalu tetap melibatkan mereka. Ini kan surat Ali Imran ayat 159. Bagaimana ukhuwah tidak terajut sedangkan kita mengkaji surat Ali Imran ayat 103. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Dan ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Apa nikmat tersebut? Id kuntum a'da'an. Dahulu kalian tidak saling mengenal. Dahulu kalian saling membenci. Kalian saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Maka Allah satukan hati kalian. Kalian menjadi saling mengenal satu dengan yang lain. Lalu kalian bersahabat. Lalu kalian bersaudara. Fa'asbahtum binikmati ikhwana. Lalu kalian menjadi saudara karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita bisa pecah kalau setiap kita, setiap pengajian yang ada di Jakarta mengkaji ayat ini? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin terjadi fitnah di antara umat Islam? Bagaimana mungkin terjadi caci maki di antara kelompok pengajian kalau kita sama-sama mengkaji surat Al-Isra ayat 53 ketika Wa qul li ibadi yaqulu allati ahsan inna syaitana yanzagu bainahum. Wahai Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku, kalau bicara ucapkanlah kata-kata yang terbaik. Terbaik, kata Allah. Ini gaya bahasa Al-Qur'anul Karim. Kalau bicara, bicara yang terbaik. Kalau mau bantah, bantah dengan bahasa tersantun dan terbaik dan terhikmah. Bagaimana mungkin akan terjadi persengketaan di antara kita? Saling jatuh menjatuhkan di podium kalau kita semua mengkaji tafsir dari surat Al-Isra 53. Dan Allah ingatkan, inna syaitana yanzagu bainahum. Sesungguhnya syaitan saling mengadu domba di antara kalian. Kemana ayat ini? Ini gara-gara ayat-ayat Allah dilupakan. Walaupun kita mengatasnamakan dakwah, walaupun kita berbicara atas nama Islam, kalau benar-benar atas nama Islam, kemana surat Al-Isra 53? Bagaimana mungkin kita tidak memaafkan saudara kita sedangkan kita membaca surat An-Nur ayat 22. Surat An-Nur ayat 22. Kalau setiap kajian mengkaji surat An-Nur ayat 52, ketika Allah berfirman, wala ya'tal ulul fadli minkum wassa'ah an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbun an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Janganlah sampai orang-orang yang kaya di antara kalian bersumpah untuk memboikot saudaranya, memboikot familinya yang miskin, yang pernah berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia melakukan kesalahan, wal ya'fu, maafkan dia. Maafkan dia. Wal yasfahu, dan lapangkan dada Anda karena kesalahan-kesalahan dia. Bukankah kalian ingin Allah mengampuni dosa kalian? Maka maafkanlah dia. Sebagaimana kita ingin dosa-dosa kita diampuni, maka bukakanlah pintu maaf kepada saudara kita yang menzalimi kita, yang mencaci maki kita, yang memfitnah kita. Bukankah sebagaimana dia pendosa, kita juga pendosa? dan kita mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka maafkan saudara-saudara kita. Sekali lagi, kalau setiap kajian di Jakarta ini mengkaji surat ini dan ayat ini, enggak akan ada polemik di antara kita. Perbedaan mungkin ada, tapi akan mudah diselesaikan. Bagaimana mungkin kita saling berbalas bantahan yang kasar, berbalas caci maki, berbalas sindir menyindir dengan bahasa-bahasa yang tajam, sedangkan setiap kajian mengkaji surat Fussilat ayat 34 ketika Allah berfirman wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan. Enggak sama dong yang baik dengan yang buruk. Idfa billati hiya ahsan, balaslah yang buruk dengan yang baik. Balaslah yang buruk dengan yang baik. Balaslah cacian dengan kesantunan. Kekerasan dengan kelembutan. Idfa billati hiya ahsan, balaslah yang buruk dengan yang baik. Kenapa? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Karena bisa jadi orang yang pada hari ini menjadi musuh dengan Anda, besok menjadi teman dan sahabat baik. Mana ayat-ayat ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Sekali lagi, kita enggak usah berbicara teori A, teori B, teori C. Kita hanya bicara simpel. Kalau setiap kajian, setiap majelis taklim, setiap ormas Islam mengkaji ayat-ayat ini, berinteraksi dengan sesama dengan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, bukan dengan teori A, bukan dengan teori B, bukan pendapat si A, bukan pendapat si B, tapi langsung kembali kepada ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, mana ada perpecahan? Sebagaimana yang terjadi di tengah-tengah para sahabat. Oleh karena itu Allah berfirman tentang para sahabat, orang-orang yang paling berilmu, orang-orang yang merupakan pemimpinnya para ulama, dalam surat Al-Fath ayat yang terakhir, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar ruhamau bainahum. Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang berada di tengah-tengah beliau, tegas dengan orang kafir dan saling mencintai di antara umat Islam. Walaupun ada perbedaan, siapa yang mengatakan semua para sahabat satu suara dalam semua masalah? Dalam masalah cadar, Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud berbeda. Dalam masalah pembunuh Uthman, Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah berbeda. Dalam masalah persusuan, Aisyah dengan seluruh istri-istri Nabi yang lain berbeda. Tapi ada caci maki di antara mereka, ada saling boikot di antara mereka, ada saling benci di antara mereka. Ruhamau bainahum, mereka saling mencintai satu dengan yang lain. Dan kalau mereka bantah, mereka bantah demi kebenaran. Makanya enggak ada perasaan kesel dengan saudara. Walaupun terjadi peperangan, peperangan hanya masuk ranah fisik, tidak masuk ranah hati. Ini yang perlu kita renungkan. Bagaimana mungkin ukhuwah tidak terajut kalau kita kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau setiap majelis taklim mengkaji sebuah hadis Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim misalnya, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian saling kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Saling mencintai, bukan saling membenci, bukan saling menghancurkan. Jadi bagaimana mungkin ukhuwah tidak terwujud kalau setiap kajian mengkaji hadis ini, saling mencintai. Lalu Nabi memberikan tips, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku beritahu sebuah tips yang apabila kalian lakukan, kalian akan saling mencintai. Afshus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Dan coba kita tunjuk, kita enggak usah bicara syarat Islam yang tinggi-tinggi, salam saja. Apakah sudah menjadi budaya di antara kita? Setiap kita bertemu dengan saudara kita, kita ucapkan salam. Kalau hal yang simpel seperti ini tidak terwujud, bagaimana hal-hal yang besar? Bagaimana dengan politik-politik praktis? Ini hal simpel. Berarti harus ada evaluasi dalam kajian-kajian kita, majelis-majelis kita. Karena gak mungkin ukhuwah tidak terwujud kalau yang kita bahas itu sama. Sabda-sabda Nabi SAW. Bagaimana ukhuwah tidak terwujud? Bagaimana mungkin kita saling membelakangi? Kita saling tidak mengetahui, kita saling tidak peduli dengan yang lain. Sedangkan setiap pengajian mengkaji hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, al-mu'min ya'laf wa yu'laf wa la khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Seorang mukmin itu berteman, bergaul, dan orang itu mencari dia untuk menjadi temannya. Kenapa? Karena reputasinya, karena kebaikannya, karena kesantunannya sudah menjadi buah bibir di masyarakat. sudah menjadi isu positif di tengah-tengah lingkungan, maka orang mencari dia untuk menjadi temannya. Wala khaira fi man la ya'laf wala yu'laf, dan tidak ada kebaikan di dunia maupun di akhirat. Hadis ini kalau dengan kacamata usul fikih, maka artinya umum di dunia maupun di akhirat tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak mau berteman dan orang lain tidak mau menjadi temannya. Bagaimana mungkin ukhuwah tidak terwujud kalau kita sama-sama mengkaji hadis ini? Bagaimana ukhuwah tidak terwujud sedangkan kita sama-sama mengkaji hadis Bukhari, ayatul munafiqin thalath, tanda orang munafik ada tiga. Idza haddatsa kadzab, jika dia berbicara dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlaf, dan apabila dia berjanji dia ingkari. Wa idza tumina khan, dan apabila dia dipercaya, diberikan tanggung jawab, diberikan amanat, dia khianati. Dan dalam riwayat, dan apabila dia sedang memiliki masalah, dia melampaui batas, dia zalimi, dia menghalalkan segala cara. Kalau setiap kita mengkaji ini, bagaimana mungkin terjadi perpecahan di antara kita? Bagaimana kita menghalalkan segala cara ketika sedang mengkritik orang lain? Kita akan benar-benar menjaga diri. Kenapa? Karena kalau kita melampaui batas, munafik kita. Dan kita semua tidak mau menjadi orang munafik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, merajut ukhuwah itu harus dengan ilmu, enggak bisa dengan tidak. Tidak bisa dengan perasaan. Harus dengan ilmu, semua kita harus belajar. Kembali lagi ke majelis-majelis ilmu. Ini yang dilupakan, duduk dan baca buku-buku para ulama. Sudah berapa buku hadis yang sudah kita khatamkan? Sekali lagi, semaraknya event dakwah pada saat ini itu bagus, tapi jangan melupakan kembali ke buku-buku para ulama. Khatamkan, baca Riyadhus Shalihin, baca Sahih Bukhari, baca Sahih Muslim, kaji tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Sa'di, atau tafsir Jalalain dengan penjelasan para ulama kita. Ini yang dilupakan, sehingga semuanya katanya dan katanya. Umat mudah terombang ambing dengan pembicara. Pembicara temperamen, jamaahnya semua temperamen. Kenapa? Karena tidak langsung kembali ke Al-Quran. Tidak langsung kembali kepada hadis-hadis Nabi SAW. Beda dengan para ulama terdahulu. Ketika ada sebagian ulama yang misalnya karakternya temperamen, mereka yang lain tidak terprovokasi, tidak emosi. Kenapa? Karena pegangan mereka jelas. La tuqaddimu baina yadayhi wa rasuli, janganlah kalian mengedepankan siapapun juga di atas Allah dan Rasulnya. Ulama A temperamen, tapi Allah mengatakan wa'arid anil jahilin, nggak usah ditanggapi tindakan-tindakan orang-orang bodoh. Yaudah, kita lupakan saja. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, harus dengan ilmu. Kalau kita mau bersatu, kalau kita mau bergaul, kalau kita mau bersahabat, saling mendukung satu dengan yang lain, saling ta'awun alal birri wa taqwa, di antara majelis-majelis ta'lim, di antara aktivis-aktivis dakwah, di antara komunitas-komunitas pengajian, kalau kita tidak dasari dengan ilmu, tidak akan bisa bermanfaat. Dan ini yang dibuktikan oleh para ulama kita, dan khususnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, jangan lupa pemahaman. Karena hanya berpegang kepada Al-Qur'an dan hadis itu bisa fatal. Dan terbukti membuat perpecahan umat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa penyebab terjadinya perpecahan Khawarij yang menentang pemerintahan Ali bin Abi Thalib? Dan apa yang membuat Abdurrahman bin Muljam membunuh Ali bin Abi Thalib? Apakah karena Al-Quran? Atau apakah karena tidak mengkaji Al-Quran? Apakah karena tidak mengkaji hadis-hadis Nabi SAW? Jawabannya tidak. Nabi SAW mengatakan yaqra'un Al-Quran wala yujawizu taraqiyahum, mereka pembaca-pembaca Al-Quran, tapi bacaan yang mereka baca tidak melewati tenggorokan mereka. Artinya mereka gak paham apa yang mereka baca. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Bayangkan, mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dengan surat Al-Ma'idah ayat 44, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka termasuk orang-orang kafir. Ali tidak berhukum dengan hukum Allah, maka Ali kafir. itu persaudaraan, itu ukhuwah Islamiyah, itu persahabatan, mengkafirkan menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengkafirkan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, mereka pembaca-pembaca Al-Qur'an. Bahkan kata Nabi, yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim. Salah seorang dari kalian ketika membandingkan salatnya dengan salat orang-orang Khawarij, maka mereka akan down. Artinya mereka akan mengecilkan salatnya. Wa yahqiru ahadukum siyamahu ma'a siyamihim, dan puasa salah satu di antara kalian dibandingkan dengan puasanya orang-orang Khawarij, maka kalian akan menganggap puasa kita enggak ada apa-apanya. Orang Khawarij ahli ibadah, ahli membaca Al-Qur'an, ahli salat. Hasan bin Saleh, salah satu Khawarij di zaman Imam Ahmad, itu kalau salat lail itu dibagi 3 shift, dia, saudaranya, dan ibunya. Begitu ibunya meninggal, dibagi 2 shift, dia dan saudaranya. Dan begitu saudaranya meninggal, 1 shift dari ba'da isya sampai subuh. Tapi mereka, tapi pemikirannya keliru, pemahamannya salah. Akhirnya difonis Khawarij oleh banyak, semua para ulama pada zamannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sejarah membuktikan salah satu dari mereka yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Apakah itu ukhuwah? Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin ukhuwah yang benar, ukhuwah yang sejati, maka bangunlah di atas ilmu. Kembali kepada Al-Qur'anul Karim, kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kembali kepada pemahaman yang benar, maka kita akan merajut, dan kita akan merajut karena ini syiar kita. Banyak yang menjadi PR kita pada detik ini tentang masalah ukhuwah. Tapi inti dan prinsipnya adalah kembali kepada firman Allah dalam surat Ali Imran 103 tadi, wa'tasimu bihamdillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah dan janganlah kamu berpecah belah. Bagaimana kita bisa berpegang teguh dengan tali Allah sedangkan kita tidak tahu yang mana tali Allah? Bagaimana kita mengetahuinya? Belajar, belajar, dan belajar. Lalu Allah katakan, wa la tafarraqu. Janganlah kalian berpecah belah. Jangan kalian saling hancur menghancurkan. Kalian harus kompak. Kalian harus bersatu. Kalian harus berukhuwah. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ukhuwah yang harus kita song-song, yang harus kita bangun adalah ukhuwah yang diawali dengan ilmu. Maka kita akan lihat bagaimana buktinya, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh para ulama kita, para tabi'in, para sahabat. Dan yang pertama dan utama adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.